50 languages. 50 di kolam renang. Di kolam renang. Hari ini panas. Apakah kita pergi ke kolam renang? Apakah kamu sedang ingin berenang? Apakah kamu punya handuk? Apakah kamu punya celana renang? Apakah kamu punya baju renang? Bisakah kamu menyelam? Bisakah kamu melompat ke dalam air? Di mana kamar ganti pakaian? Di mana kacamata renang? Apa airnya dalam? Apa airnya bersih? Apa airnya hangat? Saya kedinginan. Airnya terlalu dingin. Sekarang saya mau keluar dari air.